Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi shahida, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد ومسلمين والمسلمات تمنى رحمتي على الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في kesempatan mulia ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita pembacaan kitab Manhaj Salikin, kitab yang menjelaskan tentang ahkam al-fiqh, hukum-hukum tentang ilmu fikih. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kitab sholat dan kita sudah menjelaskan beberapa syarat-syarat sholat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan syarat yang berikutnya, yaitu wa min syurutiha, dan di antara syarat-syaratnya an-niyah, yaitu niat. Pembahasan tentang niat bahwasanya niat ini mahalluha al-qalb, tempatnya adalah di hati. Bukan fil lisan, bukan di lisan. Sehingga seseorang ketika meniatkan sholat, cukup apa yang ada di dalam hatinya. Karena niat itu adalah maksud keinginan yang muncul di dalam hati. Seorang ingin makan, niat. Ya, al-qasd, niat, keinginan di dalam hati. Minum dan seterusnya. Begitu juga dalam ibadah. Ya, begitu pula di dalam ibadah. Dan tidak perlu seorang mengkhususkan untuk menghadirkan niat. Ya. Sehingga kalau niatnya ini tidak hadir, dia gelisah, was-was. Memang betul ketika dia melakukan salah satu ibadah seperti sholat dalam pembahasan kita ini, maka dia harus meniatkan di dalam hatinya sholat yang akan dia laksanakan. Seperti zuhur, ya, dia akan melakukan sholat zuhur. Cukup dia niatkan sholat zuhur dalam hatinya. Nah, begitu pula sholat yang lainnya, ya, sholat yang lainnya. Tetapi hal ini bukan berarti yang bahasa Arabnya itu istihdar. Ya, istihdar itu menghadirkan niat seolah-olah harus nyangkut niat dalam hatinya itu dengan apa yang ada di lisan. Ini takalluf, ya. Ini takalluf. Sehingga kita temukan di sebagian kaum muslimin ketika akan melakukan sholat, takbirnya berkali-kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi berulang-ulang, ya. Kita temukan hal tersebut. Ini adalah takalluf, satu hal yang memberatkan, ya, memberatkan diri. Padahal agama kita ini yusrun, ya, agama kita ini mudah, ya, agama kita ini mudah. Qala rahimallahu ta'ala, wa tashihhu sholatu fi kulli mawdi'in, dan sholat itu sah pada setiap tempat, ya, dimanapun tempat tersebut, maka sholat seseorang itu sah, illa kecuali fi mahallin najisin atau najasin, di tempat yang bernajis. Yang di situ ada najis, ini jelas. Kenapa? Karena kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya sholat itu harus suci, ya. Pakaiannya, tempatnya, dan orang yang sholatnya. Aw maghsubin, atau tanah yang digosot, tanah yang dirampas, ya. Seorang memiliki tanah hasil rampasan atau hasil menipu orang lain, kemudian dibangun di situ masjid. Menurut pendapat ini tidak sah sholat di situ. Tetapi yang rajih, seperti yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya sholat di tempat tersebut sah, walaupun orang yang melakukan ghasab, orang yang merampas harta atau merampas tanah tersebut, dosa. Kenapa? Karena kenapa sholat ini sah atau sholatnya sah? Karena larangan ini berada di luar sholat. Kalau larangan ini masuk ke dalam rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Contoh, larangan yang kembali kepada na'am, kepada sholat, misalkan berbicara, ya, berbicara. Larangan ini langsung terkena kepada ibadah sholatnya, atau tidak bersuci, ya, tidak bersuci. Ini langsung kepada sholatnya. Adapun ghasab, merampas tanah, ini kembali kemana? Tidak kembali kepada sholat. Ya, tidak kembali kepada sholat. Artinya ini larangan tersendiri, ya, larangan tersendiri. Seperti halnya seorang melakukan sholat dengan menggunakan pakaian hasil mencuri, ya. Sah tidak sholatnya? Sah sholatnya, ya. Sholatnya sah, walaupun dia berdosa, ya. Walaupun dia berdosa, apa? Melakukan pencurian. Nah, tetapi sholatnya sah, ya, sholatnya sah. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Walaupun di sana ada pendapat yang mengatakan tidak sah sholat apa di tempat yang digosok, ya, tidak sah. Tanah atau tempat atau masjid yang itu hasil dari gosok. Gosok itu merampas harta orang lain, ya, tanpa hak. Au fi maqbaratin, atau di makbarah, pekuburan. Ada makbarah, ada kubur. Ya, ada dua. Ada kubur, ada makbarah. Makbarah apa? Makbarah pekuburan. Kalau kubur itu satu atau dua. Kedua-duanya tidak boleh. Kedua-duanya tidak sah sholat di makbarah, ya, atau kubur, terkecuali sholat jenazah. Terkecuali sholat jenazah. Para ulama menjelaskan kenapa sholat jenazah diperbolehkan. Selain itu memang ada contohnya dari Nabi. Para ulama menjelaskan karena sholat jenazah ini tidak memiliki ruku dan sujud. Adapun contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan seorang budak hitam perempuan yang biasa membersihkan masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, di mana perempuan yang biasa membersihkan masjid? Kemudian para sahabat menyebutkan bahwasanya dia sudah meninggal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan di mana kuburnya. Setelah ditunjukkan kuburnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kubur tersebut, kemudian sholat jenazah di situ. Sehingga dari hadis ini para ulama mengambil faedah, yaitu bolehnya seorang melaksanakan sholat jenazah di pekuburan, ya, di pekuburan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin seperti kalau di Indonesia ini kayaknya jarang ada. Tetapi kalau di sana seperti di Yaman, ya, di Timur Tengah itu mereka apa? Apabila tertinggal menyolatkan mayit, kemudian mayitnya sudah dikuburkan, mereka berdatangan. Jadi biasanya si apa walinya itu ketika mayit sudah dikuburkan, kemudian dia berteriak biasanya. Berteriak, siapa yang belum menyolatkan? Ya. Siapa yang belum menyolatkan? Nah, setelah itu biasanya ada. Dan rata-ratanya itu kalau kita di sana menguburkan mayit, itu rata-ratanya mesti ada. Mesti ada orang yang tertinggal melakukan sholat jenazah di masjid. Nah, setelah itu mereka sholat di. Nah, kecuali itu, ya, kecuali sholat jenazah. Selain sholat itu, selain sholat jenazah, maka tidak boleh baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan sholatnya ini tidak sah menurut pendapat yang rajih dan apa, bahkan ini kesepakatan para ulama, ya. Sholatnya tidak sah. Kemudian ada satu hal lagi. Yang ini kan pembahasannya sholat di sisi kubur, ya, di sisi kubur. Nah, lalu bagaimana sholat yang sholat tersebut menghadap kubur atau di sekelilingnya kubur? Para ulama menjelaskan yang ini juga sama hukumnya, ya, sama hukumnya. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati ilal kubur. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat ilal kubur, menghadap kubur. Salatnya tidak sah. Ya, salatnya tidak sah karena ini merupakan larangan langsung kepada sholatnya, ya, langsung kepada sholatnya. Sebagian ulama memberikan rukhsah, keringanan, jika kubur tersebut terhalangi dengan tembok, ya, maka sholatnya sah. Ya, jika apa? Jika kubur tersebut terhalangi oleh tembok, maka sholatnya sah. Dengan catatan, apa? Dengan catatan kubur tersebut bukan bagian dari masjid. Ya, bukan bagian dari masjid. Kan ada yang kubur ini dibangun di dalamnya, apa? Yang masjid ini di dalamnya ada kubur. Ya, seperti di sebagian di belakang sini tangannya. Saya masuk masjid. Hanya saja terjadi khilaf tentang apabila kubur tersebut berada di lingkungan masjid, di satu pagar dengan masjid, tetapi ada tembok. Misalkan di tembok masjid. Atau ini ya, ini tembok terakhir kan? Nah, di sebelah sananya ada kuburan. Tapi masih satu pagar, ya, satu pagar. Sebagian ulama melarangnya. Ya. Termasuk kepada satu yang apa salat menghadap kubur. Sebagian yang lain membolehkan karena sudah terbatasi oleh tembok. Tetapi yang hati-hati, ya, yang hati-hati sebaiknya kita tinggalkan, ya, sebaiknya kita tinggalkan yang apa masjid atau tempat musola yang di situ ada kuburnya, baik di samping ataupun di depan. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tentang larangan membangun masjid di atas kubur atau menguburkan di atas masjid, apa di dalam masjid, ini para ulama telah sepakat, termasuk mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i telah sepakat tentang keharamannya. Ya, telah sepakat tentang keharamannya. Intinya apa yang dibahas di sini adalah tidak sahnya sholat menghadap atau sholat di atas kubur atau di sisi kubur atau menghadap kubur. Allah rahimahullah ta'ala au hammamin atau hammam. Hammam ini adalah tempat mandi. Tempat mandi. Kalau WC disebutnya mirhab. Ya, mirhab. Kalau hammam ini tempat mandi. Dan ini juga sama, tidak boleh seorang sholat di tempat tersebut, dan menurut muallif rahimahullah ta'ala tidak sah sholatnya. Tidak sah sholat yang melakukan sholat di tempat mandi atau kamar mandi. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah a'tani ibilin. A'tan itu adalah kandang ibil, ini unta. Karena ada hadis tertentu yang melarang seorang melakukan sholat di kandang unta. Hanya terjadi khilaf di antara ulama tentang hikmah, alasan kenapa hal tersebut dilarang. Yang rajih sebagaimana dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya sholat di tempat atau di kandang unta itu karena tempat atau kandang unta tersebut adalah tempatnya syaitan. Ya, tempatnya syaitan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Dan ini adalah yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun jelas bagi seorang mukmin alasan utama mengikuti hal ini adalah karena ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan melakukan salat di kandang unta. Kemudian di sini muallif rahimahullah taala membawakan hadis, salah satu hadis yang menjelaskan tentang larangan sholat di salah satu tempat. Wabi Sunan Tirmidzi marfu'an, dan disebutkan dalam Sunan Tirmidzi secara marfu', yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ardu kulluha masjidun. Bumi ini seluruhnya adalah masjid. Artinya seorang dimanapun dia berada bisa melakukan sholat. Ya, tidak harus di masjid. Ini merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Seperti disebutkan dalam hadis, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan telah dijadikan untukku ya bumi ini sebagai masjid ya dan sebagai alat bersuci, yaitu tayamum. Dimanapun dia ada berada kemudian sholat di tempat tersebut boleh. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, tidak boleh seorang melakukan ibadah kecuali di tempat-tempat ibadah. Ya, di tempat-tempat ibadah. Harus. Tidak boleh di tempat yang lain. Tetapi khususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sah seorang melakukan salat dimanapun tempatnya. Al-ardu kulluha masjidun. Bumi ini seluruhnya adalah masjid. Illal maqbarata wal hammam. Kecuali maqbarah dan hammam. Pekuburan dan kamar mandi. Ya, kecuali pekuburan dan kamar mandi. Itu dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang lain yang terkait dengan larangan melakukan sholat di tempat lain, ini disebutkan di dalam hadis selain ini, ya, disebutkan dalam hadis yang lain. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Demikian penjelasan syarat-syarat sholat yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala. Dan syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi ya sebelum ibadah dan sesuatu tersebut di luar sholat atau di luar ibadah. Ya, itu syarat. Jadi syarat itu berada di luar, ya, berada di luar ibadah tersebut. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun, sesuatu yang harus dilakukan dan dia berada di dalam ibadah, ya, dan dia berada di dalam ibadah. Dan ini akan dijelaskan pada bab berikutnya oleh muallif rahimahullah taala, ya, tentang rukun-rukun salat. Ada rukun qauliyah, ucapan, ada rukun af'aliyah, ya, yaitu rukun yang berupa perbuatan. Ikhwatu billah rahimani wa rahimakumullah. Masih lama gak? Masih. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala, babu sifatis sholah. Bab penjelasan tentang sifat sholat. Maksud sifat sholat di sini adalah tata cara sholat. Yuslahabbu ayyatiya ilaiha bisakinatin wa waqarin. Disunnahkan mendatangi sholat dalam keadaan tenang, ya, dalam keadaan diam dan tenang, tidak terburu-buru, tidak lari-lari, tenang. Faida dakhala al-masjid qala, apabila dia masuk masjid maka hendaklah dia membaca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Membaca doa ini wa yuqaddimu rijlahu al-yumna, dan dia mendahulukan kakinya yang kanan lidukhulil masjid, untuk masuk ke masjid. Wal yusra lil khuruji minhu, dan mendahulukan kaki kiri apabila masuk dari masjid. Wa yaqulu hadza dzikr, dan ketika keluar dia membaca zikir ini. Illa annahu yaqul, kecuali dia membaca waftah li abwaaba fadlik, yang ketika masuk tadi waftah li abwaaba rahmatik, ketika keluar diganti waftah li abwaaba fadlik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kalau keluar, atau Allahumma ighfir li dzunubi, kalau keluar waftah li abwaaba rahmatik. Abwaaba fadlik. Waftah li abwaaba fadlik. Para ulama menjelaskan kenapa ketika masuk membaca waftah li abwaaba rahmatik, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat, karena di masjid adalah tempatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa ketika keluar mengucapkan waftah li abwaaba fadlik, dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu karuniamu. Karena di luar masjid adalah tempat-tempat untuk mencari rizki. yang rizki ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama warada dzalika fil hadis, sebagaimana hal tersebut datang di dalam hadis alladzi rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Fa idza qama ila salati qala, apabila dia berdiri menuju salat, qala, dia mengucapkan Allahu Akbar. Dan ini merupakan yang benar dan yang rajih. Hal ini dikarenakan ada madhab seperti madhab Imam Abu Hanifah membolehkan dengan kalimat yang lain, bukan Allahu Akbar, bukan Akbar, boleh dengan Allahu A'zam, Allah, yang lainnya dari nama-nama Allah. Tetapi yang benar adalah pendapat jumhur ulama, tidak boleh diganti ya takbir ini dengan yang lainnya. Harus dengan kalimat Allahu Akbar. Kemudian wa rafa'a yadayhi. Nanti kita setelah ini akan dibahas tentang rukun-rukunnya. Ya. Wa rafa'a yadayhi, dan dia mengangkat kedua tangannya ila hadwi mankibaihi, sampai berhadapan atau sejajar ya dengan mankib. Mankib itu pundak. Ya ini, sejajar dengan pundak. Au ila syahmatai udunaihi, atau sejajar dengan syahmah. Syahmah itu ini. Ya, apa namanya ini? Kayak daging ya, telinga. Ini syahmah ini. Ya. Kedua telinganya, sahma itu yang daging paling bawah itu ya, telinga paling bawah itu, atau sejajar dengan itu, berarti lebih tinggi ya, lebih tinggi. Dan tidak ada riwayat yang berbeda dengan ini. Jadi hanya dua cara. Sejajar dengan apa? Dengan bahu, pundak, atau sejajar dengan apa? Ini, daun telinga yang bawah. Maka tidak ada atau tidak diperbolehkan selain itu. Ya, ada yang melebihi sampai sini ya, di atas apa, sejajar dengan kepala ya, sejajar dengan kepalanya, di atas apa, di atas halis. Ada yang lebih, ada yang cuma segini ya, di atas dadanya ya, di atas dadanya, bahkan tidak sampai menghadap kiblat. Harusnya apa, kedua telapak tangannya ya itu menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Kita terkadang melihat sebagian ikhwah melakukan takbir dengan seperti ini. Ya. Ini sampai mana ini? Sampai dada, ya, sampai dada. Ini menyelisihi sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti dari hukumnya ya tidak membatalkan sholat, karena ini bukan rukun, ya, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah. Kemudian fi arba'ati mawadhi', dan mengangkat kedua tangan tersebut seperti tadi disebutkan dengan dua cara, ya, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga yang paling bawah. Itu dalam empat tempat. Yang pertama inda takbiratul ihram, yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua wa indar ruku, dan ketika ruku. Maksudnya ketika akan ruku. Wa indar raf'i minhu, dan ketika mengangkat dari ruku. Itu ketika yang tidak. Wa indal qiyami minat tasahudil awal, dan ketika bangun dari tasyahud awal. Di sana ada yang berpendapat bahwasanya mengangkat kedua tangan itu ketika ikulli raf'in wa khafdin, ketika beliau mengangkat atau ketika beliau turun, sehingga ada sebagian ulama, ya, sebagian ulama berpendapat bolehnya mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram itu pada selain empat tempat ini. Tetapi yang rajih adalah seperti yang disebutkan di sini, ya. Tetapi ini hanya sekedar faedah, ya. Sekedar faedah. Ketika kita mendapatkan hal tersebut, jangan aneh. Tetapi kemungkinan besar di Indonesia ini sepertinya tidak ada, ya. Tapi jika ada, kita tidak perlu aneh. Jadi dia ketika bangun dari sujud, Allahu Akbar, mengangkat tangan. Ya, ketika mau sujud lagi, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, mengangkat tangan lagi. Kemudian ketika bangun dari sujud, mengangkat tangan lagi dan seterusnya. Berdasarkan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya yarfa'u yadayhi inda kulli raf'in wa khafdin, ketika beliau mengangkat dan ketika beliau turun. Tetapi yang rajih, yang ini merupakan pendapat jumhur ulama, bahwasanya mengangkat kedua tangan itu hanya pada empat tempat. Yang pertama, ketika takbiratul ihram. Kedua, ketika akan ruku. Ketiga, ketika berdiri atau bangun dari ruku. Kemudian yang keempat, ketika bangun dari tasyahud awal. Nah. Kemudian yang berikutnya, pembahasan berikutnya, kama sahhat bidzalika al ahaditsu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, Hal ini sebagaimana telah sahih di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Kemudian wa yad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Dan meletakkan tangannya yang kanan di atas tangan yang kiri. Kata beliau, tahta surratihi, di bawah pusarnya, au fokoha, atau di atas pusarnya, au ala sadrihi, atau di atas dadanya. Di sini beliau berpendapat boleh dengan tiga cara. Di bawah pusar berarti di bawah sini, ya. Atau di atasnya, atau di atas dada. Akan tetapi sebagian ulama menjelaskan bahwasanya hadis yang menjelaskan tentang di bawah pusar atau di atasnya sedikit itu hadisnya tidaklah sahih. Adapun di atas dada didapati hadis, tetapi tetap hadisnya juga dhaif, tetapi di sana ada hadis-hadis yang menguatkannya, sehingga disahihkan oleh para ulama, di antaranya Syalbani, mensahihkan meletakkan kedua tangannya itu di atas dada. Dan juga terjadi khilaf di antara ulama, dan juga ada ijma, ya, dinukil ijma dari para ulama tentang apa? Tentang meletakkan kedua tangan ketika sholat. Yakni di atas dada, ya. Yakni di atas dada. Walaupun ketika kita melihat orang melakukan sholat, meletakkan kedua tangannya di mana? Di bawah pusar atau di atas sedikit, kita sudah tahu bahwasanya di sana memang ada pendapat ulama tentang hal tersebut. Kemudian di sini muallif rahimallahu taala tidak menjelaskan tentang kaifiyah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini ada tiga cara. Cara yang pertama yaitu di atas telapak tangan. Di atas telapak tangan atau yang kedua di as-sa'id. As-sa'id ini apa ya namanya ini? Pergelangan tangan dengan memegang dengan jarinya. Atau dengan di sini ada yang lebih ini ya, apa namanya? Lengan bawah. Ini lengan. Ya sama, tapi lebih jauh di sini. Yang tadi di sini persis pergelangan. Nah, di sini di lengannya, katanya, ya, di lengan dengan bawah. Hal ini juga seperti yang disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, kemudian dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Membaca doa apa? Istiftah. Au ghairuhu, atau yang lainnya, doa yang lainnya minal istiftahat al-warida 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari doa-doa istiftah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allahumma ba'id bainana wa baina khotayaya kama ba'adta minal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Atau doa-doa yang lain. Yang itu adalah warid atau datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yata'awwadu wa yubasmilu. Kemudian dia berta'awud. Berta'awud. Membaca ta'awud. Terjadi khilaf di antara ulama, apakah ta'awud ini hukumnya wajib atau bukan? Jumhur ulama mengatakan bahwa ta'awud ini hukumnya tidaklah wajib, sunnah. Hukumnya sunnah. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya wajib. Dan yang mengatakan wajib pun terjadi khilaf. Ada yang mengatakan wajib di awal saja. Ya, ada yang mengatakan wajib di setiap rakaat. Tetapi wallahu a'lam, yang rajih adalah sunnah itu pun di rakaat apa? Pertama. Ya. Sunnah itu pun di rakaat pertama saja. Kemudian wa yubasmilu, dan mengucapkan bismillah. Ini ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah mengucapkan bismillah ini apakah dikeraskan atau dipelankan. Terjadi khilaf di antara ulama tentang hal ini. Pendapat yang rajih adalah dipelankan. Mengucapkan bismillahnya dipelankan. Seperti yang disebutkan dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang dia mengatakan, aku sholat di belakang Abu Bakar dan Umar, ya, dan Utsman, dan aku tidak mendengar mereka mengucapkan bismillah baik di awalnya ataupun di akhirnya, ya. Maksudnya setelah Al-Fatihah, ya, baik di awal Al-Fatihah, di awal Al-Qira'ah, atau ba'daha, di awal membaca Al-Fatihah atau setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya, ya, hal tersebut tidaklah, atau membaca basmalah itu tidak dikeraskan, tetapi dipelankan. Kemudian pembahasan yang kedua tentang bismillah ini, apakah bismillah ini termasuk Al-Fatihah atau bukan? Terjadi khilaf di antara ulama. Imam Malik mengatakan bahwasanya bismillah ini bukan termasuk Al-Fatihah. Bukan termasuk Al-Fatihah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang mereka mengatakan ayat ke-6 dan ke-7-nya itu, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-6. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. itu ayat yang ketujuhnya. Itu pendapat siapa? Imam Malik. Dan ketika disebutkan di dalam hadis tersebut, ya, tidak disebutkan apa? Bismillah, ya. Yang hadis tersebut sangat jelas menjelaskan tentang surah Al-Fatihah. Tidak disebutkan bismillah. Sebagian yang lain menyebutkan bahwasanya bismillah ini termasuk surah Al-Fatihah. Di antaranya mazhab Syafi'i dan yang lainnya. Dan hal ini berdampak kepada apa? Berdampak kepada hukum membaca bismillah ketika apa? Ketika sholat. Bagi yang mengatakan bismillah ini adalah bagian dari Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Ya, wajib dibaca. Baik dibacanya secara keras ataupun dibacanya secara pelan. Terlepas tadi khilaf yang tadi dijelaskan. Ya. Tetapi bagi yang berpendapat bismillah bukan termasuk surah Al-Fatihah, maka membaca bismillah hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Tetapi yang rajih yang kuat bahwasanya bismillah ini termasuk surah Al-Fatihah. Hal ini sebagaimana dirajikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam apa? Dalam tafsirnya. Ya. Termasuk apa? Termasuk surah Al-Fatihah. Bismillah ini berarti ayat yang pertama. Yang seperti yang kita lihat di mushaf-mushaf yang tersebar di Indonesia. Ya, bismillah ini ayat pertama. Sehingga apa? Sehingga harus dibaca bismillah, ya. Baik dalam dibaca apa dalam keadaan jahr ataupun keadaan sir. Dibaca secara keras atau dibaca secara pelan, tetap dibaca. Soalnya nanti kita lanjutkan sifat atau tata cara berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.